sangat menyesal sayang. Tak seharusnya terjadi, tapi semua telah terjadi. Kata-kata kasar yang tak pantas buatmu menangis. Maafkanlah diri sehingga tak sudi menyakitkan hati, melukai hati. Maafkanlah diri begitu siksa dan mengecewakan kamu dan mencoba kamu. Yang dijadi hari menjadi yang lain beli beli ngerti. Itu hakmu, tapi pikirkanlah lagi. Oh, oh, oh, yeah. Boleh beli, sumpah mati. Beli takut kehilangan. Beli di Nissan yang menghargai.